I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Gamomania adalah orang yang senang atau hobi untuk melamar beberapa wanita sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Lemak yang ada di alpukat adalah lemak yang bisa menetralisir lemak jahat. Pria yang sering mengenakan pakaian warna merah memiliki kadar testosteron yang tinggi dan kualitas kepimpinannya yang dominan. Fakta unik.